Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله بابا ibu جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menikmati waktu-waktu dalam rangka kita untuk bisa lebih mempersiapkan diri kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hakikat kehidupan kita adalah kehidupan yang dipakai untuk mentaati Allah Ta'ala. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, orang yang hidupnya tidak digunakan untuk mentaati Allah, kematiannya lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dia. Karena kehidupan dia hanya akan menambah kemaksiatan dan hanya akan mengoleksi ancaman-ancaman azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kita Bapak sekalian, waktu yang selalu Masya Allah berikan kepada kita, hendaknya kita benar-benar syukuri dengan kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kualitas penghambaan kita kepada Allah, apabila cara kita menghamba Allah senantiasa terbimbing dengan ilmu. Ilmu adalah dasar kita untuk meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana ilmu juga untuk meningkatkan kualitas dalam semua bidang pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga secara umum akan dibedakan orang yang mereka lulus SD beda dengan lulus SMP. Lulus SMP akan dibedakan dengan lulusan SMA. Lulusan SMA dibedakan dengan lulus S1. Lulus S1 dibedakan dengan S2, S3, atau kemudian spesialis atau subspesialis. Ini akan dibedakan karena itu berkaitan dengan masalah kualitas ilmu. Penghambaan kita kepada Allah Ta'ala juga demikian, kualitasnya akan ditentukan dengan kualitas ilmu kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara ilmu dan antara kualitas penghambaan kepada Allah dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang benar-benar bisa takut kepada Allah sehingga ibadahnya ibadah yang sangat berkualitas hanyalah para ulama. Orang-orang yang mereka betul-betul berilmu, betul-betul mengetahui tentang ini bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar dan siapa itu Allah yang kita ibadahi. Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang sedang kita pelajari dari pembahasan Asma Allah Al-Husna, nama-nama Allah yang baik, itu satu di antara upaya kita untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah dengan melalui mengenal dengan benar siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dan itu akan berdampak dalam keseluruhan sisi kehidupan dan keyakinan dan pandangan hidup kita serta amaliah kita. Orang yang mereka salah di dalam memahami asma dan sifat Allah Ta'ala, itu akan menghasilkan dampak-dampak yang sangat mengerikan. Seperti diantaranya orang-orang yang mereka kemudian melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena diantaranya kebodohan berkaitan dengan asma dan sifat Allah Ta'ala. Dengan sehingga syariat Allah dianggap seperti syariat badui yang hanya berlaku pada zaman tertentu, pada komunitas tertentu, seakan-akan Allah adalah ini zat yang ilmunya hanya nguplak, ini seluas tempurung, sedangkan Allah al-alim, al-khabir, al-hakim, dan seterusnya. Demikian juga orang-orang yang mereka tidak bisa merasakan keagungannya Allah Ta'ala dalam dirinya karena tidak mengenal tentang siapa itu Allah yang dia sembah. Sehingga orang yang mereka tidak mengenal hanya melihat belegernya orang, kadang-kadang tertipu. Oh, belegernya pelinti, Masya Allah, dia pakai sepatu celana necis, baju necis, pakai dasi, oh Masya Allah pelinte. Yang satunya penampilannya kayak ini sederhana, boleh jadi dianggap ini dia remehkan. Ternyata satunya Masya Allah profesor, doktor, kalau sedang ngajar atau membimbing killer mahasiswa itu sangat ketakutan. Yang pelinte ternyata sales, hanya sales, penampilannya pelinte. Kenapa? Gak kenal hakikat ini orang tersebut. Demikian pula dampak tidak mengenal Allah jauh lebih dahsyat lagi, karena akan berdampak dalam seluruh kehidupan kita. Bapak sekalian, ayat yang Allah sering tampilkan diantaranya, Allah mengkaitkan antara pembicaraan perintah beribadah kepada Allah, yang Allah satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi, dengan Asmaul Husna. Karena sangat erat antara hubungan keduanya. Contoh mamanya ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha itu kandungannya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan beribadah. Berdoa dengan kita meminta semua apa yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah. Dan kalau kita minta kepada Allah, bapak sekalian, di antara fikihnya, jangan ragu-ragu minta apapun, dan jangan ini pakai syarat. Ya Allah, kalau engkau mau, ya Allah, kalau engkau mau kabulkan doa saya. Enggak boleh. Karena Allah pasti akan kabulkan doa permintaan kita selama memenuhi syarat. Kayak-kayaknya ada keengganan Allah atau seakan-akan Allah keberatan. Waduh, permintaan kamu kegedean. Sehingga ada unsur kayaknya meragukan ini kemampuan Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan. sangat erat kaitan antara ini ibadah kita kepada Allah, baik itu doa permintaan apapun yang kita minta. Sampai Allah menggambarkan di dalam sebuah hadis qudsi seperti diantaranya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa yulsakum wa jinakum qamu fi sa'idil wahidin fasa'aluni. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, pinten jumlahnya pun, manusia dari awal sampai akhir sekarang yang hidup di zaman kita itu kurang lebih 7 miliar itu yang hidup di zaman kita. Padahal dari awal penciptaan sampai akhir nanti ada kiamat, kita gak tahu berapa jumlahnya manusia, belum lagi jin. Seandainya mereka itu qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di satu lembah, semuanya minta kepadaku, fa'ataitu kulla mas'alatin, lalu setiap orang itu aku beri apa yang dia minta tanpa batas, minta apapun diberikan oleh Allah SWT, mana qasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw ida udkhilal bahr, tidak berkurang kekayaan yang aku miliki dengan aku berikan kepada semua makhluk yang minta kepadaku, kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat, lihat air yang menempel di jarum, itu ibarat berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala. Sekalian, ini bagaimana ketika kita mengenal yaitu Allah Ta'ala yang maha kayanya tanpa batas, sehingga kita akan betul-betul merasa kita ini hamba yang fakir, hamba yang total fakir. Konglomeratnya kaya apa, kita ini adalah fakir, karena gak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan kekayaan Allah Ta'ala. Maka hanya orang-orang yang lupa dengan Allah, yang lalai kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, lalu dia angkuh, dia sombong, dia merasa hebat, merasa kaya, sampai pada tingkatnya itu merasa tidak membutuhkan Allah karena dia merasa sudah serba cukup dalam kehidupannya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini benar-benar melampaui batas keterlaluan. Mereka ini enggak tahu dirinya, keterlaluan. Dan mereka melampaui batas, enggak tahu diri. Kenapa? Kapan itu terjadi? Ketika dia memandang dirinya itu serba cukup, sudah enggak butuh lagi. Sampai-sampai merasa enggak butuhnya itu nyelangkah ini kepada Allah SWT. Padahal kalau tahu-tahu umpamanya, tahu-tahu ini pita suaranya Allah hilangkan, cak, mau kemana dia? Mengambil kulaan suara dan dandane pita suara, mau kemana? Tahu-tahu jantungnya Allah berita-berita dia hentikan, ini pet, berhenti, pet, kemana dia akan minta tolong lagi? Manusia sungguhnya sangat dhaif. Maka Allah ingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kami itu siapapun kere. Walaupun dia konglomerat, walaupun dia jenderal besar, walaupun dia penguasa hebat, kekuasaannya luas, tetap posisinya adalah kere. Ya, ini orang yang hamba yang mutlak membutuhkan Allah SWT. Bapak sekalian, demikian pula ibadah pada ubiah dalam bentuk ibadah, amal ibadah itu sangat berkaitan dengan asmaul husna. Maka walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Perintah kita beribadah kepada Allah melakukan ubudiyah pengambaan kita kepada Allah itu sangat berkaitan dengan Asmaul Husna. Barang siapa yang dia kefahamannya terhadap Asmaul Husna paling sempurna, maka dia orang yang paling pandai dan paling berkualitas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alaiha. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang menghamba kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Artinya orang yang mereka semakin faham, semakin menghayati dari setiap nama dan sifat Allah, dia akan bisa mewujudkan penghambaan yang semakin sempurna kepada Allah, yang paling sempurna, yang paling faham, yang paling tahu tentang ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekalian, Allah sering juga menjadikan dalil-dalil nama dan sifat Allah itu untuk menegakkan tauhid uluhiyah, menegakkan tauhid penghambaan kita kepada Allah, bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala. Semuanya selain Allah itu sesembahan palsu, sesembahan palsu yang tidak boleh kita tetapkan sebagai sembahan, karena hanya Allah yang memiliki kriteria berhak untuk disembah. Sekarang contoh ibu-ibu sekalian, ayat yang bicara tentang Allah sesembahan tunggal, gak ada sembahan lain kecuali Allah, lalu Allah berdalil dengan yakni nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh di dalam surat atau ayat Kursi, ayat Kursi, dan ayat ini dikatakan oleh Nabi, a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitab Allah. 6600 sekian ayat, yang paling agung adalah ayat Kursi ini. Pertanyaan ini pernah dilontarkan Nabi kepada ini Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, ya Bal Mundir, gelarnya kunyahnya Ubay bin Ka'ab, ya Bal Mundir, ayu ayatin a'zam fi kitabillah, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Maka dia mikir-mikir sebentar, lalu dia menyebutkan ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya sampai selesai. Kata Nabi, lalu mengucapkan selamat-selamat ya Abul Mundir atas ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Pertanyaannya, kok ayat ini ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Iya, karena ayat ini kandungannya dari awal sampai akhir ayat itu isinya adalah tentang Allah, mentauhidkan Allah dengan dalil-dalil yang Allah tunjukkan, bicara total tentang Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله بكى dengan kalimat الله لا ilaha illa huwa, Dialah Allah. Pertama kali Allah sebut dengan Allahu la ilaha illallah. Allah. Allah ini nama yang kandungannya dzul uluhiyah. Allah itu nama yang kandungannya dzul uluhiyah. Yaitu Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang dengannya Allah ini berhak untuk disembah oleh para makhluk. La ilaha illahuwa, yang tidak ada ilah yang layak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga ini tauhid, menjadikan Allah adalah zat satu-satunya yang berhak disembah, dan menggugurkan bahwa semua selain Allah yang disembah oleh Allah itu enggak berhak, dan mereka sesembahan yang palsu. Kemudian apa dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah zat yang berhak disembah? Sekalian, ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Satu, karena Allah adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Yang kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Yang Allah Al-Hayyu Alladhi La Yamut. Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan manusia hari saat wafatnya Nabi, paling gelap hari bagi para sahabat hari waktu wafatnya Nabi. Hari yang paling cerah, bersinar terang adalah hari ketika datangnya Nabi ke Madinah. Kayak matahari bersinar terang, semuanya tersenyum, semuanya sumringah, semuanya gembira, karena mendapatkan nikmat yang sangat besar dengan datangnya Nabi. Kata Anas, tidak ada hari yang lebih sumringah, yang lebih bersinar melebihi hari ketika datangnya Nabi Sallam. Demikian pula tidak ada yang lebih gelap dibandingkan hari ketika wafatnya Nabi. Sampai hari wafatnya Nabi, Umar ibn Khattab yang sudah tahu persis kapan telah dekat ajalnya Nabi dengan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Umar dengan turunnya ayat ini, Umar tahu bahwa ketika sudah sampai di puncak itu pasti akan tinggal turunnya, sehingga dan Nabi telah sampai di puncak menyampaikan risalah sudah habis ibaratnya, apalagi turun ayat al-yawma akmaltu, maka tinggal saat Nabi kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika Umar membawa Ibnu Abbas ke majlisnya para sahabat senior, para sahabat senior protes, saya juga punya anak seusia ini, tapi enggak sabar masuk ke sini. Umar ingin menunjukkan kelebihan ini Ibnu Abbas dibandingkan yang lainnya, menyampaikan bagaimana pendapat kalian tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka menyampaikan dohirnya ayat, maksudnya ayat, secara dohir dari awal ayat sampai akhir, dan enggak salah. Kata Ibn Abbas, kalau menurut Anda bagaimana tentang ayat ini? Di antaranya ayat ini, surat ini adalah ini menunjukkan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Umar pun demikian tentang ayat tersebut. Umar ingin menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas dibandingkan yang lainnya. Kemudian di saat wafatnya Nabi, Umar yang sesungguhnya sudah tahu tentang sudah dekatnya ajal Nabi, hari wafatnya Nabi, kecintaan Umar yang sangat mendalam kepada Nabi itu hatinya ikut menjadi gelap. Sampai kata Umar mengancam sahabat-sahabat yang lain, barang siapa mengatakan Muhammad wafat, Muhammad meninggal, akan aku potong kakinya. Oh, semua sahabat pun mereka ini tertunduk, terdiam, sedih, bingung. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah memastikan wafatnya Nabi, beliau buka ini kafannya Nabi, beliau lihat mukanya Nabi, beliau cium Nabi, lalu sahabat Abu Bakar keluar dan mulai pidato kepada manusia. Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau akan wafat ya Muhammad, sebagaimana manusia yang berlalu juga mereka telah wafat dan manusia akan mati pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, dan beliau bacakan pula ayat, dan tidak lain Muhammad hanyalah seorang rasul yang telah berlalu pula para rasul-rasul Allah yang lainnya. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, kalian akan murtad kembali. Oh, begitu ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun, padahal mereka telah menyimpan di dada-dada mereka. Umar pun langsung lemes seketika. Telah berpisah dengan sang kekasih selamanya di dunia ini. Pas kalian, Allah adalah Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Allah adalah hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Maka menyembah Allah karena Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Demikian pula Allah Al-Qayyum, Allah zat yang menegakkan segala urusan. Al-Qayyum, zat yang menegakkan segala urusan. Al-Qayyum menegakkan urusan pribadi Allah sehingga Allah mandiri total, dan menegakkan urusan makhluk yang makhluk tidak akan tegak urusannya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sekalian, beda dengan kita, kita ini serba tidak mungkin bisa mandiri sendiri, gak bisa. Contoh sekarang, Bapak Ibu, baju yang kita pakai sekarang ini, jangan sekedar dilihat aku punya baju pakai, celak, udah pakai. Tapi renungkan proses untuk bisa kita pakai jadi baju kayak ini melibatkan berapa banyak pihak. Satu, baju kita ini terbuat dari umpamanya kapas. Terus yang nanam kapas siapa? Yang ngunduh kapas siapa? Kemudian yang meminta dari kapas menjadi benang siapa? Pabriknya itu dengan terbuat dari mesin-mesin, yang membuat mesin-mesin siapa? Melibatkan berapa banyak orang? Kemudian setelah itu jadi kain lembaran dikasih warna-warna, yang punya pewarna siapa? Pabriknya bagaimana? Berapa orang terlibat di dalamnya? Kemudian jadi kain yang digulung, kemudian diangkut dari pabrik ke tempat-tempat penampungan, gudang atau toko, pakai truk. Berapa ya pabrik truknya siapa, melibatkan berapa banyak orang. Kemudian jadi kain, jadi ke penjahit, penjahitnya jahit butuh mesin jahit, berapa perusahaan mesin jahit, melibatkan berapa banyak orang. Jarumnya, segala macamnya, oli, minyak untuk mesin jahitnya, sampai kemudian bisa kita pakai. Berapa yang terlibat? Gak mungkin Bapak sekalian dari tanam kapas sendiri, kemudian panen sendiri, kemudian dipintal sendiri, diwarnai sendiri, dijahit sendiri. Gak mungkin. Uang melibatkan banyak pihak hanya untuk pakai baju atau untuk yang makan-makan. Kita mau makan soto nih, ada ayamnya, ada kuahnya, ada bumbunya, ada nasinya. Nasinya ini untuk mewujudkan berapa buah yang terlibat, kemudian dagingnya, bumbunya, berapa buahnya yang terlibat. Oh, kita gak bisa ngitung. Kita gak bisa mandiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan urusan pribadinya dan menegakkan urusan para makhluknya. Maka Allah ingatkan manusia, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu semuanya adalah tadinya orang yang sesat, tidak tahu apa-apa. Dhall artinya orang sesat, tidak tahu apa-apa. Seperti Nabi dikatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Ya Muhammad, kamu dapatkan diri kamu itu, ya ini dulunya sesat, artinya enggak berilmu, enggak tahu apa-apa, lalu Allah berikan petunjuk. Kita juga terlahir, Bapak sekalian, langsung jadi profesor. Kenapa kita dalam kondisi enggak tahu apa-apa? Allah katakan, huwallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Bagaimana keadaannya? La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika kita dipopong, digendong, dililing, diajari diling, sendok, piring, buah, duit, satu-satu dikenalkan sehingga bisa ngucap. Maka ibu-ibu ini yang gendong anak ini guru pertama bagi anak. Apa yang dibilangkan oleh ibu-ibu ke anak itu semuanya direkam, dikumpulkan datanya terus, direkam oleh anak-anak terus. Maka dia semuanya bisa ngomong, minta mini, minta makan, minta, ini semuanya diajari ibunya terus. Maka jangan sampai menjadi guru yang bodoh atau guru yang gak karuan, yang diajarkan kalimat-kalimat yang gak karuan. Maka ibu adalah guru pertama, sehingga anak ini hebat atau kurang hebat itu pertama kali sesungguhnya adalah di tangan ibunya. Terus kalian, kita adalah orang yang tidak akan bisa punya ilmu kecuali Allah yang mengajari kita, Allah yang berikan petunjuk kepada kita. Kita tadinya gak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang membantu kita. Maka mintalah kalian kepadaku petunjuk, wahai hamba, akan aku tunjuki. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, semua kalian asalnya itu lapar, kelaparan, kecuali orang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah kalian kepadaku makanan, akan aku beri kalian makanan. Dan terus hadis ini panjang. Ini Allah tunjukkan kita ini asalnya enggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka Allah Al-Qayyum yang menegakkan urusan pribadi Allah, dan Allah yang menegakkan urusan seluruh para hamba Allah Ta'ala, para makhluk Allah Ta'ala. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Dalil ketiga, Allah itu adalah persembahan yang hak. Satu, al-hayyu. Kedua, al-qayyum. Ketiga, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah, kesempurnaan di dalam kehidup dan kemandiriannya, di antaranya Allah tidak terserang kantuk dan tidur. Kalau kita tidak bisa ngantuk tidur, itu nanti dibawa ke Sarjito. Karena pasti akan hang. Iki orang so merem, ora iso ngantuk, mesti akan hang nanti. Mangga karuan ngumyang-ngumyang segala macam. Ibu-ibu, bapak sekalian bisa rasakan orang kalau gak bisa tidur 3 hari terus kayak apa coba. Dia nanti lihat penampilan dia, kehidupnya menjadi gak karuan. Bicaranya, tampilannya, pikirannya. Itu kalau manusia. Karena watak manusia memang lemah. Stresnya itu kalau dia memang harus bisa tidur, bisa ngantuk. Itu adalah manusia. Tapi Allah, di antara kesempurnaannya tidak diserang kantuk, tidak diserang tidur. Kalau Allah tidur bisa ada yang bebas-bebas, Allah lagi turu. Maka manusia akan bisa melakukan segala hal yang tidak karuan. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, apalagi tidur. Ini adalah dalil ketiga. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Terus. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya milik Allah. Lahu. Dalam bahasa Arab, sekalian, didahulukannya jar majrur. Itu di antara faedahnya li takhsis atau lil hasr, untuk pengkhususan atau untuk pembatasan. Lahu, hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Gak ada selain Allah yang punya kerajaan langit dan bumi. Kita ini punya sertifikat tanah di Jombor, di Sleman, di Turi, di mana lagi, itu hanya kepemilikan nisbi. Kita bukan pemilik mutlak. Kita bukan pemilik mutlak. Dulu juga kadang-kadang orang bisa punya tanah berhektar. Mana caranya sih? Tinggal klaim aja, sawat aja batunya duncalkan sejauh-jauhnya, langsung diklaim, oh kayak gonku. Tanah aslinya, asalnya gak ada surat menyurat segala macam, pokoknya manusia hidup di bumi, muka bumi, lalu dikapling-kapling oleh manusia tanahnya. Tapi asalnya dia gak punya apa-apa. Hanya kemudian dia klaim yang menjadi milik dia, kemudian disurati, dibuatkan surat pengikat sehingga ini adalah hak milik dia. Tapi asalnya manusia gak punya apa-apa, gak menguasai. Kerajaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut, manusia udah enggak bisa lagi. Tahu-tahu longsor, mau kuliah kemana tanahnya? Tanahnya tadinya masyaallah luas, tahu-tahu longsor atau Allah gerus sehingga tanah hilang. Enggak bisa apa-apa manusia. Karena bukan pemilik dan penguasa. Enggak menguasai, memilikannya pun nisbi, menguasainya pun juga nisbi. Tapi Allah pemilik mutlak. Seluruh kerajaan langit dan bumi milik Allah Ta'ala. Yang layak disembah itu yang punya. Karena orang yang menyembah itu pasti akan minta-minta. Akan minta. Namanya nyembah itu hakikatnya minta. Bagaimana kalau yang diminta enggak punya? Maka diantara dalil Allah Ta'ala ketika menjelaskan batilnya sesembahan selain Allah, karena mereka itu enggak punya. Sebagaimana dalam ayat Allah katakan, qulil ladzina yasumuna min dunillah, katakanlah qulil ladzina yasumuna qulil ladzina qulil ladzina zaamtum, katakanlah kepada orang-orang yang mereka menganggap sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya mereka itu la yamlikuna mithqala dzaratin fis samawati wa ma fil ardi. Mereka itu tidak punya apapun di kerajaan langit maupun di kerajaan bumi, walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar semut hitam. Mereka itu enggak punya sama sekali. Bagaimana yang tidak punya kok jadikan sesembahan? Maka ketika Allah menjelaskan tentang bahwa dirinya adalah sesembahan yang hak, karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Ini dalil yang ke-4. Dalil yang ke-5. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang sanggup memberikan syafaat sehingga bermanfaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Syafaat itu hanya mutlak milik Allah. Siapapun gak bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga sekalian, kalau kita mengenal Nabi nanti akan memberikan syafaat, sehingga sering orang MC ketika waktu jenazah khususnya, atau ketika MC pembukaan, yaitu salawat dan salam tersanjung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak dari kiamat. Enten betul? Nabi yang kita tunggu syafaatnya. Tapi perlu diketahui, Nabi ini bukan pemilik syafaat. Tidak boleh kita minta langsung kepada Nabi. Meminta langsung kepada Nabi sama dengan menyembah Nabi. Karena bukan pemilik syafaat. Syafaat mutlak milik Allah. Walillahi syafaatu jami'an. Semua syafaat hanya milik Allah, kata Allah. Lalu ada malaikat memberi syafaat, Nabi memberikan syafaat. Bagaimana itu? Allah berikan hak untuk memberi syafaat, bukan pemilik syafaat. Dan ketika mereka Allah berikan hak memberi syafaat, itu tidak bisa langsung yang Nabi kendaki syafaat langsung diberi, yang minta langsung diberi, enggak. Mereka tidak akan memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang bisa memberikan syafaat, kata Allah, kecuali setelah aku izinkan? Gak ada. Semuanya di tangan Allah untuk memberikan syafaat setelah diizinkan Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, yang berhak memberi syafaat itu gak akan ada manfaatnya. Maka kata Allah, kam min malakin fis samawati la tughni syafaatuhum. Berapa banyak pemilik syafaat, berapa banyak malaikat di langit yang berhak memberi syafaat, yang syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini kekuasaan mutlak milik Allah Ta'ala. Maka man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Oleh karena itulah pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang batilnya sesembahan selain Allah pula, mereka itu tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan Allah. Bagaimana disembah? Nyembah itu yang memberikan izin, yaitu Allah Ta'ala. Selain Allah enggak layak disembah semuanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dalil keberapa? 5. Yang ke-6. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi. Allah menunjukkan luasnya ilmu Allah, dan Allah itu ilmunya itu khabirun, alimun, khabirun. Khabirun itu mengetahui dengan detail-detailnya sehingga tidak ada yang tidak terketahui. Sekalian, kita bisa melihat matahari, kita bisa tahu matahari. Tapi sekedar tahu tentang blekernya matahari, detail-detailnya matahari kayak apa, dalamnya segala macam, hakikatnya sampai mendetail, kita enggak tahu. Hanya sekedar bisa melihat matahari bundar bersinar. Kita secara umum bisa melihat manusia, blekernya manusia, ilmu kita manusia gitu. Tapi sampai mendalam detailnya, zahir batin, sampai detail-detailnya sehingga tidak ada yang tidak terketahui dari hakikat manusia, ini kita tidak tahu. Hanya Allah yang meliputi ilmunya itu segala-galanya. Ilmu Allah sempurna total. Gak diawali dari kebodohan, gak mengalami lupa, tidak mengalami rusak, dan ilmu Allah mencakup segala-galanya. Kita ini yang ngapunten mau jadi dokter super spesialis gigi, segini ilmunya, segini. geser lagi sudah enggak mau dia. Hanya segini pinten tahun sekolahnya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1. Kemudian ambil lagi spesialis atau ambil lagi sub spesialis. Oh, udah berapa tahun coba, Pak? Itu untuk segini ilmunya. Sedikit ilmu kita ini sedikit. Sehingga dokter gigi umum kalau sudah suruh masuk dikit lagi yang lebih dalam, yang lebih kasus, yang lebih mendalam lagi, angkat tangan. Mereka mauan. Dia enggak sanggup mengarahkan kepada yang lebih spesialis. Super spesialis dalam masalah gigi, bedah mulut atau ortodontia atau yang lainnya. Kalau diminta tolong Pak Dokter, tulang saya patah disambung, bisa sakit, mereka mauan. Ilmunya dia terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas, meliputi segala-galanya, mengetahui yang di langit, yang di bumi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun. Tentu menyembah itu kepada ilmunya, mengetahui segala-galanya, sehingga kita tenang. Infak gak ada yang tahu. Aduh, gimana yang gak ada yang tahu? Gak dimasukkan koran, gak diliput, gak ada yang lihat. Jojo Mos Pro. Enggak, kita punya sesembahan yang mengetahui segala-galanya. Anda infak di gelapnya malam yang tidak ada melihat, kemudian uang Anda hitam, kotaknya hitam, Allah lihat. Sehingga tentrem, oh enggak akan hilang amal saya. Enggak akan hilang. Sehingga total bisa ia tenang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada siapapun yang bisa meliputi ilmu Allah. Allah ilmunya meliputi segala-galanya, tapi enggak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah, enggak ada. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Adapun yang lainnya, ilmunya tergantung apa yang Allah berikan pada mereka itu. Sehebat-hebat apapun manusia berilmu, kata Allah, wa ma utitum illa qalila. Tidak ada yang kami berikan ilmunya kepada kalian kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Walaupun minta maaf, profesor butanya sampai tinggal 3 ler rambutnya, tetap ilmunya sedikit. Apalagi nyapunten, manusia terkadang bisa mengalami pikun. Walaupun profesor dulunya, kemudian pikun, terkadang medal jombor, mboten saged wangsul. Sekalian, ini manusia. Terus, dari berikutnya. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi. Sekalian, luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Sekalian, ada langit bumi, ada kursi, ada arsy. Allah istiwa di atas arsy. Nabi pernah membuat perbandingan langit bumi, kursi, arsy. Langit yang 7 dan bumi yang 7, kalau digulung semuanya, dikumpulkan jadi satu, dan kita enggak tahu besarnya langit dengan semua benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, luasnya seberapa langit kita juga tidak tahu. Yang jelas sangat besar, berkali-kali lipat dengan bumi. Bumi kita sudah gede, dunia yang kita huni saat ini luas. Berapa luasnya bumi, Mbak? Jombor? Kita sama sedikit. Itu kalau langit dan bumi ditetel jadi satu, dikumpulkan, dibandingkan dengan kursi Allah, itu kayak lempengan logam diletakkan di padang yang luas. Kecil. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah, seperti itu juga kata Nabi. Sehingga betapa sangat besarnya arsy Allah, dan kita juga sembayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik arsy. Kursi Allah meliputi semua langit dan bumi, karena langit dan bumi kecil dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala. Terus, wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul kabir, aliyyul azim. Allah tidak dibuat lelah mengurus langit dan bumi. Bapak ibu punya rumah sebesar 1000 meter, terus gak punya pembantu, ngurus sendiri, nyapu dewe, ngeresi dewe, isa-isa dewe, segala macam dewe-dewe semuanya kelenger. Udah nanti habis itu udah langsung geblak. Allah tidak dibuat lelah dengan mengurus segala-gala kita. Ngurus satu aja repot, ngurus satu anak repot, ngurus satu anak ngomel-ngomel terus. Kemudian ngurus mobil, mobil mogok yo anyel. Kemudian ngurus macam-macamnya repot, kesel, dibuat lelah. Sehingga kalau bisa bayar, setiap orang bisa dibayar untuk bisa bantu semua yang bisa dia, yang harus dia tangani. Allah gak dibuat lelah. Maka orang Yahudi kurang ajar mensifati Allah. Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hari ketujuh istirahat kekeselan. Allah bantah, Allah bantah, wa ma massana min lughub. Allah tidak terserang kelelahan apapun. Oh, masya Allah. Allah sempurna mutlak. Dan Allah al-aliyul azim. Allah al-aliyul zat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih yang bisa meninggi zat Allah maupun sifat Allah. Sifat dan zat Allah adalah maha tinggi. Dan Allah al-azim memilih azamah keagungan. Ini semuanya dari awal sampai akhir menjelaskan tentang Allah. Layak kalau Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ada satu ayat lagi yang akan kita terangkan tapi waktu kita habis, yaitu surat Al-Hasr. Itu ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah. Terusnya ini juga Allah kaitkan antara Allah sesembahan dan jelentrehkan dengan asma'ul sifat. Ini diantara pentingnya, cuplikan saja, pentingnya bagaimana kita mengenal asma'ul sifat dikaitkan dengan kewajiban kita ubudiyah beribadah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah akan kita pelajari satu persatu bab berikutnya. Beliau akan membimbing kepada kita untuk lebih mengenal lebih dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Itu kebutuhan kita semuanya. Maka teman-teman sekalian, mungkin-mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.